nyanyikan cintaku agar kau dengar suara hatiku. Haruskah aku melukiskan tulus cintaku kepadamu? Sekian lama ku pendam rasa, rasa yang begitu dalam padamu. Tapi itu semua hayalan, akankah jadi kenyataan? Ku ingin engkau tahu betapa ku mengagumimu. Ku ingin engkau tahu betapa ku mengharapkanmu. Ku ingin engkau tahu betapa diriku memujamu. Apa diri